bagus, tapi kalau tak tepat, nah, itu bisa menjadi malapetaka yang besar. Cepat memang perlu, tapi harus juga tepat. Tepat itu menyenangkan, memberi hasil yang sangat menyegarkan. Tapi kalau terbilang lambat, menjadi mahal, itu juga menyebalkan. Nah, cepat dan tepat itu yang kita mimpikan. Cepat dan tepat harus menjadi semangat di dalam berkarya di tengah kehidupan ini. Tak sekedar cepat tapi tidak tepat, tak sekedar tepat tapi sangat lambat. Nah, cepat dan tepat harus dijadikan suami istri yang tak boleh terceraikan oleh apapun juga. Cepat dan tepat harus menjadi semangat yang terpatri dalam diri, sehingga kita terus berkarya dalam hidup ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang amat sangat berarti. Cepat dan tepat membuat kita tak melukis hanya satu lukisan, tapi bisa 2-3 di kehidupan. Cepat dan tepat membuat kita menolong tak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang dalam perjalanan. Cepat dan tepat itu memang menyenangkan. Nah, takkah Anda terangsang untuk berpikir menjadi cepat dan tepat? Takkah Anda ingin memotivasi diri untuk menjadi cepat dan tepat? Takkah Anda ingin berjuang untuk menjadi cepat dan tepat sehingga hidup menjadi sangat bermakna karena cepat dan tepat? Padat karya karena cepat dan tepat. Maka hidup menjadi penuh dengan makna. Pahala akan Anda terima karena cepat dan tepat. Pasti menyenangkan hati sang pencipta, karena kita menghargai waktu yang diberikannya. Cepat dan tepat. Semoga Anda menemukan pemaknaan yang mendalam di sana, membuat Anda memang menjadi orang yang luar biasa. Cepat dan tepat, itu yang diperlukan di kekinian zaman yang serba tinggi teknologinya. Cepat dan tepat, atau Anda terlambat dan tak bisa berkarya apa-apa. Semoga Anda masih punya harga diri untuk minta dihargai. Karena itu, jadilah cepat dan tepat. Selamat mendapat penghargaan. Bersama saya, Bigman Sirait.